Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran salat dari penjelasan untuk hadis Jibril. Dan terakhir kemarin kita bahas tentang masalah surat Al-Fatihah. Ya, dan kita sampaikan bahasanya di antara pendapat yang dipilih oleh penulis dan ini adalah sama dengan pendapat Al-Imam Syafi'i, bahasanya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun di salat yang dikeraskan. Dan perlu diketahui bahasanya menurut pendapat ini maka makmum tidak punya kewajiban untuk mendengarkan. Jadi mendengarkan bacaan imam itu tidak wajib baginya, sehingga kapan waktu membaca Al-Fatihah. Kalau menurut pandangan Al-Imam Syafi'i yang mengatakan harus membaca Al-Fatihah meskipun di sholat yang dikeraskan, sholat maghrib, isya dan subuh, maka waktu membacanya bebas, bisa berbarengan dengan ketika imam membaca Al-Fatihah. Jadi imam membaca Al-Fatihah, dia juga membaca Al-Fatihah, karena dalam pandangan beliau makmum tidak berkewajiban mendengarkan. Atau jika kemudian kita telah tahu kebiasaan imam pasti membaca surat setelah Al-Fatihah, maka bisa juga dibaca pada saat imam membaca surat, menimbang kebiasaan yang kita ketahui dari si imam. Kemudian di antara rukun salat adalah rukuk. Dan rukuk pengertiannya adalah al-inhina, membungkukkan badan dalam rangka memuliakan Allah Azza wa Jal. Karena orang yang rukuk seharusnya ketika itu ada pada benaknya keyakinan dan perasaan bahasanya saat ini dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia bungkukkan badannya dalam rangka memuliakan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan amarku'u fa'adzimu fihi rabba azza wa jal. Adapun saat engkau ruku' maka itu adalah waktu untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jal. Artinya bacaan diantara yang dituntunkan saat ruku' adalah ucapan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku zat yang maha agung. Maka rukuk itu adalah mengagungkan Allah dengan perbuatan, sedangkan ucapan subhana rabbiyal azim adalah mengagungkan Allah dengan kata-kata. Maka terkumpulah dua bentuk pengagungan dan pemuliaan, ditambah pengagungan yang pokok bagi orang yang sholat, yaitu pengagungan Allah dengan hati. Karena kita tidaklah membungkukkan badan dengan bentuk rukuk semacam itu kecuali karena Allah, dan itu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesimpulannya saat kita rukuk terkumpul tiga bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Pertama adalah pemuliaan dan pengagungan dengan hati, kemudian dengan badan dalam bentuk gerakan rukuk, dan dengan ucapan lisan dengan ucapan subhana rabbiyal azim. Maka kita mengagungkan Allah dengan hati dengan adanya perasaan bahasanya kita itu rukuk dalam rangka memuliakan Allah. Dan kita mengagungkan Allah dengan lisan dengan ucapan subhana rabbiyal azim, dan kita mengagungkan Allah dengan anggota badan dengan kita bungkukkan, kita rundukkan punggung kita. Kemudian berkaitan dengan masalah rukuk, maka di sini dibahas tentang minimal untuk rukuk yang sah. Gimana tolak ukur minimal rukuk yang sah? Maka minimalnya rukuk atau wajibnya rukuk, maksudnya minimalnya rukuk yang sah adalah ketika kita membungkukkan badan yang dalam posisi yang seandainya kita itu julurkan tangan maka bisa menyentuh lutut. itu minimal sudah disebut rukuk dan orangnya tergolong telah melakukan rukuk yang sah. Badan dirundukkan, seandainya cuma mau ngambil minimalnya, cuma mungkin sedikit saja, tidak begitu banyak. Dan kira-kira kalau tangan itu berusaha untuk menyentuh lutut, itu lutut sudah tersentuh. Kita sentuh dengan ujung jari tengah, itu sudah tersentuh. Ini seandainya kita sentuhkan, nah ini sudah, ini di sini dikatakan tolak ukur minimalnya rukuk yang sah. Adapun rukuk sampai kemudian punggung itu lurus atau kurang lebih lurus, maka itu ideal, itu afdol. Namun kalau cuma mau mencari sah, maka cukup cuma merendukkan badan sehingga kira-kira ketika tangan kita julurkan berupaya untuk menggapai lutut, itu bisa. Maka ya ada merunduk, dan merunduknya agak banyak ya, agar bisa menyentuh lutut. Oleh karena itu jika cuma menganggukkan kepala atau kemudian merunduk sedikit sehingga tangan pun seandainya mau diupayakan untuk menyentuh lutut pun tidak bisa, maka ini belum sah. Maka ini rukuk yang tidak sah. Maka tidak boleh tidak harus antan tahsira bahroka, engkau bengkokkan, engkau rundukkan punggungmu sehingga memungkinkan, dengan dua tangan memungkinkan bagi kita untuk menyentuh lutut. Namun ada pendapat yang lain tentang tolak ukur rukuk yang minimal. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya tolak ukur rukuk yang minimal ayakuna ila rukuk atam akrab minal qiyami atam. Ketika orang tersebut rukuk, maka dia lebih dekat kepada bentuk rukuk yang sempurna dibandingkan berdiri. Artinya jika kemudian kita katakan dia itu orang yang rukuk dan bukan orang yang berdiri. Kalau cuma membungkukkan sedikit kepala atau sedikit pundak, dan kita masih mengatakan ini orang berdiri namun kurang jejeg, maka itu belum rukuk. Namun harus lebih dekat kepada rukuk yang sempurna. Rukuk yang sempurna adalah lurusnya punggung. Namun jika kita bandingkan dua definisi tentang rukuk minimal wal mu'addam mutaqaribun, maka kurang lebih hasilnya sama. Kurang lebih hasilnya sama. Yang jelas tidak boleh tidak harus min hasril dhahri, punggung itu merunduk, bukan hanya kepala namun punggung juga merunduk. Kemudian hal yang sepatutnya dalam rukuk, meskipun ini tidak wajib karena yang wajib atau yang minimal tadi telah kita sebutkan, yang dianjurkan hendaknya mustawi dhahri, punggung itu rata. Punggung itu merunduk rata. Yang dimaksud dengan punggung itu rata sehingga tidak bengkok, dan hendaknya kepala itu lurus dengan punggung. Kemudian dianjurkan agar dua telapak tangan diletakkan pada dua lutut. Diletakkan di lutut. Namun meletakkan ini sama adalah yang bari dianjurkan. Seandainya tidak, maka itu sudah tergolong rukuk yang sah. Demikian juga saat tangan itu berada di lutut, maka hendaknya dalam keadaan terbuka, dalam keadaan benggang, tangan tidak terkatup, tidak tertutup, namun tangannya terbuka demikian, kemudian memegangi lutut. Kemudian dianjurkan hendaknya ketika idealnya saat ruku lengan atas itu dijauhkan keluar, ya, maka tidak lurus, namun lengan itu dibuang keluar. Demikian ruku sempurna yang Nabi tuntunkan. Kemudian membaca bacaan ruku, diantaranya adalah Subhana Rabbiyal Azim, yang bisa dibaca berulang-ulang. Demikian juga bacaan yang lain, bisa ucapan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu juga boleh. Bacaan yang lain yang Nabi ajarkan, mengucapkan Subhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh, ini bukan hanya maka ini adalah pada dasarnya adalah bacaan bacaan ruku. Yang boleh jadi banyak dari kita lebih mengenalnya sebagai bacaan setelah witir. Namun kalau kita melihat pada contoh Nabi, kalau setelah witir beliau cuma membaca Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali. Adapun Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh, maka itu bacaan yang Nabi tuntunkan sebagai bacaan ruku', sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab ma yuqalu fi ruku'i wa sujud, bab tentang bacaan ruku'. Kemudian diantara rukun salat, rukun dalam salat adalah as-sujudu, bersujud. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian, yaitu kerjakanlah salat. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Ya, demikian surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Yang dimaksud dengan rukuk dan sujudlah kalian kepada Allah artinya adalah kerjakanlah salat. Dan di sini terdapat satu kaidah, jika satu amal itu disebut dengan salah satu bagiannya, maka hal tersebut menunjukkan kalau bagian tadi adalah rukun dalam amal itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan rukuklah, ini dalil bahasanya rukuk adalah rukun dalam salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut salatlah dengan kalimat bersujudlah, maka ini menunjukkan bahasanya bersujud itu adalah rukun dalam salat. Ya, maka ketika ada satu amal kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut amal tersebut dengan salah satu unsurnya, salah satu bagiannya, maka hal ini menunjukkan kalau bagian tadi adalah rukun dalam amal tersebut, sehingga tidak boleh tidak harus dikerjakan. Maka Allah menyebut salatlah dengan rukuklah dan bersujudlah, menunjukkan bahasanya sujud adalah rukun dalam salat sebagaimana rukuk adalah rukun dalam sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud dengan meletakkan 7 tulang di lantai. Yang pertama adalah dahi, sambil Nabi berisyarat dengan hidungnya, menunjukkan kalau dahi dan hidung itu dinilai satu. Oleh karena itu ketika sujud tidak boleh hanya meletakkan dahi saja. Sedangkan hidungnya tidak mau diletakkan karena takut tambah pesek, ya. Itu satu hal yang tidak diperkenankan. Hendaknya sebagaimana dahi itu terletak di lantai, hidung juga menempel di lantai. Waliyadain, demikian juga kemudian ditambah 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan ujung-ujung telapak kaki. Fasujud labuta minhu, dan dalam sholat kita tidak boleh tidak harus bersujud, karena sujud adalah rukun dalam sholat, sehingga sholat itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya sujud. Dan ketika sujud, diantara bacaan yang dituntunkan adalah mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku, dia adalah zat yang tinggi, zat yang ada di atas sana. Dan satu hal yang menarik berkaitan dengan hikmah, ketika ruku kita dituntunkan untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, karena gerakan rukuk adalah hayatu ta'zim, gerakan menunjukkan penghormatan. Sedangkan ketika sujud kita dituntunkan untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la, Allah, kita tegaskan bahwasanya Allah adalah zat yang tinggi, zat yang ada di atas sana, karena bentuk sujud adalah gerakan di mana kita turun, di mana kita merendah. Kita turun dan merendah, maka saat tersebut kita diingatkan lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah zatnya ada di atas sana. Maka saat sujud seorang muslim itu menurunkan sesuatu yang paling tinggi di badannya, itu wajah, ila dia turunkan sehingga sejajar dengan anggota badan yang paling rendah, yaitu telapak kaki. Maka ketika kita sujud, kita lihat bahasanya dahi, telapak kaki itu di satu tempat. Wa hadza ghayatu ma yakunu min at-tanzih, maka pada saat semacam itu kemudian kita mengingat bahasanya Allah adalah zat yang ada di atas sana, maka itu betul-betul memahasucikan Allah. Oleh karena itu kita katakan misalnya saat sujud subhana rabbiyal a'la, Allah itu zat yang tinggi, zat yang ada di atas sana. Artinya aku sucikan Rabku, karena subhana itu artinya aku sucikan Rabku dari segala kejelekan, dan dia adalah al-a'la, zat yang ada di atas sana. Dia adalah zat yang fauqa kulli syai', di atas segala makhluknya. Dan dia tersucikan an kulli suflin wa nuzulin, dari setiap bentuk posisi di bawah, karena dia adalah zat di atas sana. Adapun kita manusia, maka aku turunkan kepalaku dan anggota badanku yang paling mulia itu wajah, hingga sejajar dengan tempatnya dua telapak kaki, dan sejajar dengan bagian yang diinjak-injak oleh telapak kaki. Kemudian kita katakan subhana rabbiyal a'la. Nah, ucapan subhana rabbiyal a'la ini bisa diulang-ulang sebanyak mungkin, tiga atau lebih. Itu boleh hasabal hal, sesuai dengan kondisi dan keinginan, terutama jika kita sholat sendirian. Maka minimalnya subhana rabbil a'la itu sekali, kemudian ideal yang minimal itu tiga kali, dan ideal yang tidak minimal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana inilah jawaban tentang apa yang Nabi baca saat beliau sholat, dan pada saat beliau sholat itu hampir-hampir semuanya sama. Rukuknya kurang lebih sama dengan berdirinya, iktidalnya kurang lebih sama dengan, tidak jauh beda dengan rukuknya, sujudnya kurang lebih ya hampir sama dengan iktidalnya, duduknya ya tidak terpaut jauh dari sujudnya. Maka ketika kita baca hadis semacam ini, sebagian orang bertanya, lalu apa yang Nabi baca saat ruku, apa yang Nabi baca saat sujud, kok kurang lebih sama dengan berdirinya? Padahal berdirinya baca Al-Fatihah dan kemudian baca surat yang panjang-panjang. Maka jawabannya adalah Nabi mengulang-ulang bacaan ruku dan bacaan sujud sebanyak-banyaknya. Jadi tidak angka tiga, ketika angka tiga kali saat membaca subhana rabbil a'la ketika sujud itu bukan angka maksimal. Itu bukan angka maksimal. Ketika kita ingin sujud 10 menit misalnya, ya tinggal kemudian subhana rabbil a'la dan atau bacaan sujud yang lain diulang-ulang sampai 10 menit kurang lebih. Nah. Demikian juga ketika kita ingin rukuk 10 menit, ya itu tinggal subhana rabbiyal azim diulang-ulang sampai kurang lebih 10 menit. Misalnya, ini berandai-andai ya, boleh jadi kelakon dan boleh jadi tidak kelakon. Ya. Ini misalnya. Maka di sini katakan au akthar atau lebih dari 3 kali hasabal hal, sesuai dengan keadaan dan keinginan. terutama ketika sholat sendirian, tidak lain hanya ketika jadi imam. Bisa juga kemudian mengucapkan bacaan sujud yang lain, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh juga membaca subuhun kudus rabbul malaikati waru. Setelah kita membaca bacaan yang dituntunkan saat sujud, kemudian watukfiru minad du'ai bima syi'ta, kita dituntunkan untuk memperbanyak doa. Bima syi'ta, dengan konten doa apapun yang Anda inginkan. Dan doa yang dianjurkan untuk diperbanyak saat sujud itu min umuruddin wa min umur dunia, baik masalah akhirat ataupun masalah dunia. Maka boleh jadi minta surga, berlindung dari neraka dan sebagainya, ringan hisabnya, mendapatkan naungan di mahsyar, gampang lewat siratnya dan seterusnya. Boleh juga minta yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma sujudu fajtahidu fit du'ai. Ketika kalian bersujud, hendaklah kalian bersungguh-sungguh, yaitu memperbanyak doa. Faqaminun ayustajaba lakum. Faqaminun ayustajaba lakum. Maka itu lebih layak untuk dikabulkan. Dan memperbanyak doa saat sujud itu jauh lebih baik daripada memperbanyak doa setelah salam. Memperbanyak doa saat sujud itu lebih baik daripada memperbanyak doa saat salam. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahasanya ketika kita sujud atau di nanti atau pada saat tasahur, kemudian kita memperbanyak doa dan permintaan, itu bagikan kita, ya kalau mau dibuat gambaran, sebagaimana kita sowan raja dan ketika ketemu kita minta ini dan itu. Adapun dan tentu itu lebih baik, maka tentu yang lebih baik ketika kita sowan raja, sowan ini adalah minta saat ketemu, bukan setelah pamitan kita baru minta ini dan itu. Setelah pamitan kemal baru minta ini dan itu. Maka ketika kita masih dalam sholat, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan pamitan itu dengan ucapan salam. Ketika kita salam berarti kita sudah pamit, ya. Kita sudah pamit. Maka tentu yang lebih tepat, ya, banyak minta itu pas sowan, pas ketemu. Jangan sudah pamit malah habis itu kemudian nyerocos minta ini dan itu, namun setelah pamitan, ya. Pamitan ya harusnya pamitan gitu, ya. Maka digambarkan, dibuat perbandingan semacam itu. Maka orang yang memperbanyak permintaan saat sholat itu bagikan orang yang ketika menghadap raja dan dia memperbanyak permintaan. Adapun orang yang setelah salam kemudian baru memperbanyak doa, maka itu ya agak kurang lebih, boleh lebih boleh kurang, ya. Seperti orang sudah pamitan kemudian baru minta ini dan itu. Sebagaimana kita maklumi bahasanya, ketika kita sholat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pada saat sholat kita sudah sadar, sudah mengerti kalau kita menghadap Allah, nah maka pada saat menghadap, perbanyaklah meminta, perbanyaklah memohon. Dan menghadap Allah itu selesai begitu kita mengucapkan salam. Berarti kalau kita sudah salam, berarti kita sudah pamitan. Ya, kok pamitan kok malah kemudian minta ini dan itu setelah pamitan, tentu ya agak-agak aneh. Nah, kalau seandainya sudah pamit kemudian minta ini dan itu, ya jangan banyak-banyak lah, ya. Jangan banyak-banyak, karena sudah ditutup kok kemudian kok usul tambahan dan menyusul, ya. Kalau menyusul dia jangan banyak-banyak, ya. Pas mau diperbanyak itu pas sowannya, pas menghadapnya, nah itu yang dibanyak-banyakkan. Kalau sudah diakhiri, sudah ditutup, sudah akhirul kalam, sudah nyuwun pamit, kok sambil berdiri kok malah kemudian sambil sampai di pintu kok baru ngomong ini dan itu. Nah, maka yang disusulkan ya cuma satu dan dua saja, jangan kemudian malah banyak. Itu sekedar gambaran untuk menyampaikan bahwasannya memperbanyak doa saat sujud, demikian juga saat tasahud, setelah di akhir tasahud, itu jauh lebih baik daripada memperbanyak doa setelah selesai salam. Maka Nabi katakan, Nabi perintahkan memperbanyak doa ketika sujud, dan Nabi katakan faqaminun ayustajabalakum, ada harapan besar ketika kalian doanya saat sujud untuk Allah kabulkan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia bersujud. Karena itu di sini disampaikan fa'akfir mina du'ai bima syi'ta, saat bersujud setelah selesai membaca bacaan sujud, perbanyaklah doa sebagaimana yang Anda inginkan. Maka ketika itu bisa dicontohkan, bisa minta surga, berlindung dari neraka, minta ilmu yang manfaat, minta untuk dimudahkan melakukan amal soleh, minta agar diberi iman yang kokoh dan seterusnya. Ini masalah akhirat, boleh juga masalah dunia, boleh juga saat itu masalah dunia, minta agar bisa punya rumah yang indah, istri yang solihah, itu bisa, istri solihah, dimintakan pada saat sujud. Kalau sudah punya istri, minta kemudian anak yang soleh. Kalau belum punya istri, jangan minta anak yang soleh. Ya. Itu namanya ngimpi. Ya. Oh, belum punya istri, minta punya anak. Ya. Ya, maka boleh juga minta istri yang soleh, anak yang soleh, minta kemudian agar bisa punya kemampuan untuk beli mobil. Ya. Dan yang lainnya, min khairid din wa dunya, baik berkaitan dengan masalah agama, masalah akhirat ataupun masalah dunia. Karena doa itu adalah ibadah, meskipun isi doa, konten doa adalah perkara dunia. Kenapa itu ibadah? Karena Allah perintahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita hafal bersama, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Demikian juga Allah berfirman, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakanlah aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Kemudian ketika Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan apa yang beliau sampaikan di sini, ini adalah pada saat perang Teluk yang kedua yang terjadi tahun 1411 Hijriah. Maka beliau katakan ketika di hari-hari di mana kita di hari-hari yang menegangkan saraf asobiyah, hari-hari yang, atau asibah, hari-hari yang menegangkan saraf karena banyak berita-berita yang menakutkan, maka sepatutnya kita bersujud yang lama. Dan tidaklah kita memperbanyak doa supaya Allah Subhanahu wa taala mencegah orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Dan tidaklah kita nulihu merengek-rengek dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menganggap lambatnya datangnya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab berdoa adalah al-ilhah, merengek-rengek dalam berdoa. Sebagaimana pengemis yang baik, pengemis yang baik dalam tanda kutip, itu akan meminta dengan merengek-rengek, dengan wajah memelas dan seterusnya, dan bolak-balik sedekah pak, sedekah, nah saya sudah sehari belum makan, sedekah pak, diulang-ulang. Demikian orang yang ngemis yang profesional ya. Maka ini satu hal yang dianjurkan dalam doa. Satu hal yang dianjurkan dalam doa adalah berdoa dengan merengek-rengek. Dengan berdoa merengek-rengek dan berulang kali menyebut apa yang diminta. Dan di antara adab doa adalah kita jangan mengatakan Allah tidak kunjung mengabulkan doa saya. Ini adalah satu hal yang tidak boleh ada dalam pikiran kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, maka terkadang boleh jadi Allah tidak mengabulkan doa ketika baru pertama kali dipanjatkan, atau kedua kali, atau ketiga kali, dengan tujuan karena Allah agar supaya manusia menyadari betapa dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala kita yakini sebagaimana Allah firmankan di surat At-Tin bahwasanya dia adalah Ahkamul Hakimin, adalah zat yang paling bijak dan paling adil. Dan namun hikmah di balik perbuatan-perbuatan Allah itu terkadang kita tidak mampu untuk menangkapnya dan mengetahuinya. Namun keyakinan kita sebagai seorang muslim hendaknya kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita meskipun kita belum menangkap kenapa hikmah dari kenapa doa kita kok belum kunjung dikabulkan. Maka yang penting bagi kita adalah melakukan yang apa yang diperintahkan, itu memperbanyak doa. Dan adapun pengabulan doa, maka tidak perlu banyak dipikirkan, karena apapun yang terjadi, doa yang kita panjatkan adalah ibadah yang berpahala. Adalah ada ganjarannya, ada pahalanya. Maka di sini tadi kita disampaikan, dituntunkannya untuk memperbanyak doa saat sujud, dan ini berlaku untuk semua sujud yang masyru', semua sujud yang diperintahkan, baik itu sujud di sholat fardu ataupun di sholat sunnah, baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ataupun rakaat yang keempat. Ada sebagian orang beranggapan bahasanya memperbanyak doa saat sujud hanya pada saat sujud terakhir sebelum duduk tasahud akhir. Ini satu anggapan yang tidak benar. Bahkan anjuran untuk memperbanyak doa itu berlaku untuk semua sujud sejak rakaat pertama. Ya, baik di sujud pertama ataupun sujud yang kedua. Tidak harus nunggu sujud terakhir. Asalkan itu adalah sujud yang dituntunkan. Boleh jadi sujud di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika kita sujud tilawah, ketika kita baca Al-Quran, kemudian ketemu ayat sajadah, kemudian kita sujud. Maka saat itu sujudnya bisa diperbanyak, kemudian diperpanjang, plus doa-doa dengan berbagai macam doa yang kita inginkan. Maka asalkan itu adalah sujud yang dituntunkan, ya, sujud yang dituntunkan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak. Tidak hanya di sholat sunnah, di sholat fardu pun sama saja. Asalkan itu adalah sujud yang dituntunkan. Dan di antara sujud yang tidak dituntunkan, ada sebagian orang sujud pamitan mau meninggalkan masjid, ya, ketika sudah duduk lama di masjid kemudian mau keluar masjid. Sebagian orang punya, kemudian bersujud-sujud pamitan dengan masjid. Maka ini satu hal yang perlu diketahui bahasanya, ini satu hal yang tidak Nabi contohkan. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa di semua sujud-sujud yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang mengatakan, lo kan gak boleh nambah-nambahi dalam sholat, maka kita katakan doa saat sujud dengan Rabbana atina fiddunya hasanah atau Rabbi firli wali walidayya atau yang lainnya, itu bukan nambah-nambahi dalam sholat, itu melaksanakan yang Nabi perintahkan. Nambah-nambah yang tidak boleh kan, nambah-nambah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya. Lah ini ada dalilnya, dalilnya ada dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam Islam cukup seandainya satu dalil saja, satu hadis sudah cukup untuk menunjukkan kalau itu dituntunkan. Lah ini memperbanyak doa saat sujud itu dalilnya ada dua hadis yang tadi telah kita baca. Ada dua hadis, maka ini sudah sangat jauh lebih dari cukup untuk menunjukkan kalau itu satu hal yang Nabi ajarkan, sehingga bukan nambah-nambahi itu adalah ngarang-ngarang sendiri yang tidak ada dasarnya, itu yang tidak boleh. Kemudian dan seorang itu kemudian bersujud setelah bangkit dari ruku. Dan di antara pilihan untuk cara bersujud adalah bersujud dimulai dari lutut terlebih dahulu yang menyentuh lantai, kemudian dua telapak tangan, kemudian dahi plus hidung. Dan terdapat sebagian ulama adalah melarang atau mengingatkan supaya tidak bersujud dengan dimulai tangan terlebih dahulu, karena terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat satu hadis yang mengatakan, idza sajata ahadukum falyabruk burukal ba'ir. Maka jika kalian bersujud, maka janganlah kalian bersujud sebagaimana unta itu dari posisi berdiri kemudian turun di pok. Ya, maka jangan nyontoh gayanya unta. Wa burukul ba'ir, dan depoknya unta, turunnya unta itu dimulai dari yakunu alal yadaini awalan, dimulai dari kaki depannya terlebih dahulu sebagaimana bisa disaksikan. Dan setiap orang yang pernah nonton unta menderum atau jawanya depok, maka ketika dia mau duduk, maka akan dijumpai bahasanya dia akan mendahulukan kaki depannya. Oleh karena itu, maka di sini penulis mengatakan, janganlah anda mendahulukan tangan, namun dahulukanlah lutut. Dan Rasul alaihi salatu wasalam melarang hal tersebut. Li'anna tasabbu bani Adam, karena tindakan manusia menyembah hewan terutama ketika sholat adalah perkara yang tidak dianjurkan. Ya. Maka berkaitan dengan masalah turun sujud, maka ada dua pendapat ulama tentang masalah ini, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih baik, lutut dulu ataukah tangan terlebih dahulu. Ada perdebatan panjang dalam masalah ini, dan apa yang tadi kita baca adalah salah satu pendapat dalam masalah ini. Dan ada juga pendapat yang lain yang menguatkan untuk turun dengan tangan terlebih dahulu. Kesimpulannya, ya monggo bisa mengamalkan mana yang telah biasa diamalkan. Namun berkaitan dengan tadi, kemudian di kalimat yang terakhir beliau sampaikan, menyerupai hewan itu satu hal yang tidak dianjurkan, satu hal yang tercela. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia dengan hewan kecuali dalam konteks celaan. Misalnya bisa kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, watlu alaihim naba alladziina atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka cerita orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ilmu berupa ayat-ayat kami, yaitu cerita tentang ulama su', orang yang mengerti hukum agama namun melanggarnya, kemudian menjual fatwanya dengan harta dunia. Fangsalakha minha, kemudian dia terkelupas keluar dari ajaran agama. Fattaba'ahu syaitan, lalu dia diikuti setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na, seandainya kami berkehendak, larafa'nahu biha, niscaya akan kami muliakan dia dengan sebab ayat-ayat kami, dengan sebab kitab suci yang Allah turunkan. Walakinnahu akhlata ilal arad, namun dia lebih cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah ceritakan ulama-ulama Yahudi dan semisal itu, setiap orang yang berilmu yang sejenis dengannya. Allah ceritakan adanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti kitab suci, namun tidak Allah muliakan dengan sebab mengerti Al-Quran, dengan sebab mengerti kitab suci, namun tidak jadi manusia yang mulia, namun jadi manusia yang hina. Sebabnya kenapa? Pertama, karena Allah katakan dia lebih cenderung pada dunia, dia lebih minat pada dunia daripada akhirat, dan ulama tersebut adalah orang yang hobinya mengikuti seleranya dan hawa nafsunya. Maka ulama yang rusak, yang menjual perkataannya dengan dunia, dia tidak mau mengatakan, menyampaikan kebenaran karena khawatir kehilangan pengikut, khawatir kehilangan pendapatan, karena ini tidak sesuai dengan keinginan publik. Maka orang yang berilmu yang semacam ini, Allah katakan, famatsaluhu kamatsalil kalb. Maka kalau mau dibuat perumpamaan, dia itu seperti anjing. Maka ada ulama yang Allah katakan dalam Al-Quran, contohnya adalah semisal anjing. Gimana anjing itu? Intahmil alaihi yalhath. Ini yang namanya anjing itu jika dibentak-bentak melet, digusah-gusah itu ya melet. Autatuku yalhas, dibiarkan enggak digusah juga melet. Mau digusah melet, enggak digusah ya melet. Ya. Mau suruh pergi ya melet, didiamkan juga melet. Ya, melet selalu gitulah. Maka demikian, demikian itu orang yang sudah ngerti agama, sudah ngerti kitab suci, sudah ngerti ajaran Allah dan Rasulnya, non karena takut kehilangan masa, karena takut kehilangan pendapatan, maka dia simpen-simpen, ya, dia enggak berani terus terang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan urusan dapur, urusan ya belakang yang perlu ngepul dan seterusnya. Maka maka kemudian diingatkan, dia tetap begitu. Enggak diingatkan ketika kita sampaikan, bukankah Anda tahu kitabnya juga ada di rumahnya, ya, ini semacam ini, enggak dituntunkan, kenapa masih Anda lestarikan? Itu mau kemudian disodori kitab, disodori buku, bukunya bahkan dia punya sendiri, mau dibiarkan, sama saja. Ya, enggak bakalan berubah. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan kebenaran dalam keadaan dia tahu mana yang benar. Ya. Orang yang diingatkan kemudian sadar, itu yang melakukan kesalahan karena belum tahu. Itu kalau diingatkan sadar. Nah, kalau itu orang sudah tahu kemudian nekat melanggar apa yang telah dia ketahui secara umum, ila man rahimallah, tentunya kecuali manusia-manusia yang istimewa yang Allah berikan nikmat berupa hidayah dan ampunannya. Itu secara umum orang yang sudah tahu kalau ini tidak benar, kemudian masih kemudian diterjang dalam keadaan dia tahu dalil, maka dia secara umum dia tidak akan nasihat tidak bermanfaat untuknya. Nasihat itu tidak berguna untuknya, karena dia bahkan boleh jadi malah dia dalili. Nah, dia akan berdalil. Oh, ini begini dan begini. Kalau orang itu misalnya pacaran karena tidak tahu hukum pacaran, itu diingatkan gampang. Nah, kalau orang sudah tahu pacaran itu haram, kemudian nikat pacaran, itu malah berdalil ketika diingatkan. Wah, lita'arofu. Nah, dia malah keluar ayatnya macam-macam. Nah, iya. Malah keluar ayatnya. Kenapa? Karena dia ngerti sebenarnya. Itu salah. Gitu. Namun, karena dia nekat, ya, maka yang terjadi dia akan keluar dalil ini dan itu dan seterusnya. Maka Allah serupakan ulama yang bejat, ulama yang rusak. Allah serupakan dalam ayat ini di surat Al-A'raf 175-176, Allah serupakan dengan anjing. Ya, dinasihati itu sama saja, tidak akan mempan, tidak akan bergeming, sebagaimana anjing mau dibentak ya melet, dibiarkan juga melet. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan tentang masalah ladzina humilut Taurat, permisalan orang-orang yang telah diajari Taurat, telah diajari kitab suci, tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak mengamalkannya. Itu kan masalah lihimar, seperti keledai yahmilu asfara, yang membawa tumpuan buku. Bisa matul ladzina kadzabu bi ayatillah, ini adalah sejelek permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Demikian di surat Al-Jum'ah ayat yang kelima. Maka orang yang Allah katakan bahasanya orang yang sudah tahu namun tidak mengamalkan ilmunya, dia sudah baca buku namun tidak mengamalkan isi buku yang dia baca, maka itu seperti keledai disuruh membawa muatan buku, maka meskipun dia membawa buku kemana-mana, dia tidak faham isi bukunya itu apa, sehingga ya dia tidak mengamalkannya. Maka demikian orang yang telah membaca baca buku, telah membaca Al-Quran, telah membaca hadis Nabi, telah mempelajarinya, namun tidak ada perubahan amal sebelum ngaji dengan setelah ngaji, sama saja atau tidak ada bedanya, maka itu bagaikan keledai yang tidak mengerti apa yang dia bawa, sehingga dia tidak mengamalkannya. Maka di dua ayat ini Allah menyerupakan manusia dengan binatang, itu konotasinya negatif. Maka di awal tadi telah disimpulkan kaidah bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia dengan binatang kecuali konotasinya negatif. Oleh karena itu, dari sini sebagian menyimpulkan kita dilarang untuk menyerupai hewan dengan kemudian bersuara seperti suara hewan atau semacam itu, karena menyerupai hewan satu hal yang tercela dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.